nomor keberapa ini? Siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan yang terakhir kita pelajari hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an tentang puasa ayyam al-bid, puasa 3 hari setiap bulan. Berikutnya kata Al-Hafidh Ibn Hajar Abu al-Fadl Ahmad Ibn Ali rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu lil mar'ati, la yahillu, tidak halal lil mar'a, bagi seorang wanita tidak halal berarti haram. Kalau tidak halal berarti haram bagi seorang wanita, antasuma, berpuasa, wa zaujuha syahidun, sementara suaminya syahid, hadir menyaksikannya, ya ada di tempat, ada di rumah bersamanya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Muttafaq alaih, sepakat oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, lafaz yang ditampilkan adalah riwayatnya Al-Bukhari. Zada Abu Daud, ditambahkan oleh Abu Daud, ghairu Ramadan, selain bulan Ramadan. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita ketika suaminya ada di rumah, tidak sedang bepergian, tidak sedang safar, untuk berpuasa, kecuali jika diizinkan, kecuali setelah diizinkan oleh suaminya. Nah, jadi jika mau berpuasa minta izin dulu. Kalau suaminya mengizinkan baru berpuasa. Difahami nih? Kalau suami tidak mengizinkan berarti tidak boleh, haram berpuasa. Apakah yang dimaksud di sini? Ya, puasa sunnah saja, atau juga puasa lain selain puasa sunnah? Perhatikan. Di sini puasa sunnah jelas masuk dalam hadis. Ya. Jelas masuk dalam hadis. Jadi untuk puasa sunnah jelas seorang wanita diharamkan berpuasa. Ya, ketika suaminya ada, kecuali setelah minta izin kepada suami dan suami mengizinkan. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan hak suami terhadap istrinya, kewajiban istri untuk melayani suaminya. Hak suami di sini lebih kuat ketimbang ya apa yang akan dilakukan oleh seorang wanita untuk menambah pahala dengan berpuasa sunnah. Karena hak suami di sini sifatnya wajib. Ya. Jika seorang istri langsung berpuasa sunnah begitu saja, tidak minta izin terlebih dahulu, ya mungkin ada yang mengatakan, kan seandainya dia langsung berpuasa tanpa minta izin dan nanti suaminya butuh, nanti suaminya perlu, ya suaminya perlu kepada istrinya, dia langsung saja, ya, dan suaminya dalam hal ini punya hak untuk itu, ya, dan dalam hal ini seorang istri kewajibannya untuk melayani dan membatalkan puasa sunnah, ya, mungkin saja ada yang mengatakan demikian. Jawabannya, boleh jadi kalau seorang suami perlu kepada istrinya, sementara dia melihat istrinya sedang berpuasa, dia berpikir, ya, karena melihat istrinya sedang beribadah. Nah, ya, boleh jadi dia merasa berat untuk menunaikan keperluannya kepada istrinya karena melihat istrinya sedang berpuasa, beribadah. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa memang tidak boleh ya memulai berpuasa, langsung berpuasa kecuali harus minta izin dulu. Ya, bilang dulu sama suaminya, diizinkan tidak besok saya berpuasa sunnah. Kalau suaminya mengatakan tidak, maka tidak boleh. Kalau dia tetap melakukannya, maka haram. Apa yang dilakukannya itu haram. Permasalahannya, kita sudah tahu apa yang dilakukannya haram. Berarti dia berdosa kan? Karena dia melakukan sesuatu yang haram. Apakah hal itu berarti puasanya tidak sah? Haramnya kita sudah tahu, berarti dia berdosa. Apakah puasanya tidak sah? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah kecuali jika suami merelakan. Jadi ketika suami melihat istrinya berpuasa, padahal tidak minta izin sebelumnya ini, tapi kemudian dia merelakan, mengizinkan. Ya, sebagian ulama mengatakan jika suami di sini yang kemudian merelakan, menggugurkan haknya, maka puasanya sah. Termasuk yang memilih pendapat ini Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ulama yang lainnya mengatakan bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, dari An-Nawawi, bahwa memang dari awal puasanya dianggap sah. Dia berdosa, tidak minta izin, tetapi puasanya tetap sah. Nah, ini perbedaan pendapat di antara ulama terkait masalah sah atau tidaknya. Adapun masalah haramnya, jelas dia berdosa melakukan sesuatu yang haram berpuasa tanpa minta izin terlebih dahulu. Bagaimana dengan puasa lainnya selain puasa sunnah? Kalau puasa Ramadan, jelas tidak perlu minta izin. Ya, di sini pada tambahan riwayat Abu Daud mengatakan ghairu Ramadan, selain bulan Ramadan. Artinya kalau bulan Ramadan langsung saja tanpa minta izin. Selain Ramadan, dari puasa-puasa wajib, puasa qadha. Qadha Ramadan misalkan, atau puasa nazar, puasa kafarah yang wajib. Ya, puasa wajib selain puasa Ramadan. Apakah masuk dalam hadis? Yakni harus minta izin terlebih dahulu, wajib minta izin terlebih dahulu. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini yang disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, termasuk Ibnu Utsaimin dalam syarahnya mengatakan bahwa apabila waktu pelaksanaan puasa wajib tersebut sempit, dhayyif, sempit ya waktunya, maka di sini sang istri tidak diwajibkan harus minta izin terlebih dahulu. Boleh langsung berpuasa karena waktu untuk menunaikan puasa wajib ini sempit. Misalkan dia akan mengqadha ya puasa Ramadan, waktunya sempit, kalau tidak segera dilakukan akan luput ya, maka di sini langsung saja tanpa minta izin ya. Adapun kalau waktunya longgar, kalau waktunya longgar wajib minta izin. Nah, pendapat yang lain dalam hal ini, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz. Ya. Mereka punya fatwa yaitu terkait dengan mengqadha puasa bagi seorang wanita. Nah, mereka mengatakan bahwa seorang wanita boleh mengqadha puasanya. Ya. Dan di sini suami tidak boleh ya merusak, membatalkan puasa istrinya. Nah. Begitu pula Ibnu Taimiyah, hanya saja kata Ibnu Taimiyah caranya bagaimana? Di sini caranya suami memusyawarahkan atau mendiskusikan dengan istrinya dan meminta kepadanya agar ditunda dulu qadha puasanya. Ya. Jadi minta kepada istrinya ditunda dulu qadha puasanya demi untuk melayani keperluannya. Nah. Ya, ini yang terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada enggak yang mau ditanyakan di sini terkait dengan masalah ini? pertanyaan? Apa pertanyaan? Oh iya, nanti kita selesaikan nanti. Nah, ada yang mau diperjelas terkait hadis ini? Jelas ya? Nah, jadi masalah puasa sunnah jelas tadi sebutkan ya. Kalau puasa Ramadan ya, jelas tidak masuk dalam hadis. Puasa wajib yang lain seperti qada Ramadan, bagaimana tadi disebutkan? Ada ulama yang mengatakan seperti Ibnu Hajar Nu'faimin mengatakan kalau waktunya sempit di sini tidak perlu minta izin, tapi kalau waktunya masih longgar tetap ya perlu wajib minta izin. Ulama yang lain yang kami temukan Al-Lajnah Daimah ya, seperti juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang wanita tidak perlu minta izin kalau mau mengqadha puasa Ramadan, karena itu puasa wajib. Jadi yang dimaksud pada hadis ini khusus puasa sunnah. Dan suami ketika melihat istrinya sedang mengqadha puasa ya, itu puasa wajib, maka tidak berhak untuk membatalkan puasa istrinya. Jadi caranya bagaimana? Kata Ibnu Taimiyah caranya dimusyawarahkan, diajak bicara istrinya agar menunda dulu qadha puasanya. Ya. Mungkin nanti misalkan kalau saya pergi safar kemana, di situ baru kamu qadha di belakang. Adapun saya ada hadir ya, saya perlu, maka di untuk itu, untuk kepentingan itu, maka ditunda dulu. Nah, seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaha, melarang an siyami yaumain, dari puasa dua hari. Ya, ada dua hari yang dilarang berpuasa, haram berpuasa, yaitu yaumil fitri ya, hari raya Id, Idul Fitri. Ini juga namanya hari raya, hari besar Idul Fitri, dan yaumin nahr, dan hari raya Idul Nahr, Idul Adha. Ya, jadi ini dua hari yang dilarang berpuasa, haram berpuasa. Ya, jika ada yang berpuasa dia berdosa dan puasanya tidak sah. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya ya, masalah haramnya berpuasa di dua hari Id tadi ya, itu adalah ijma', sepakatan ulama. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Hadis berikutnya wa an Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu taala anhu, dari Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jal. Ayyamu tashriq, hari-hari tashriq. Hari-hari tashriq itu adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa dinamakan hari-hari tashriq? Karena pada hari-hari itu dilakukan pendendengan. Dikenal makna pendendengan? Daging hewan kurban itu dikeringkan di panas matahari, diawetkan. Itu namanya pendendengan. Itu namanya ya pendendengan, makanya dinamakan hari-hari tashriq. Iya. Hari-hari tashriq adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hari-hari untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga masih di antara zikir itu adalah takbiran. Ya. Takbir. Takbiran ya, dikenal ini. Kita takbiran. Iya. Kalau di Indonesia takbirannya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi. Di sini? Hah? Iya. Al-Mim maksudnya sekarang pembahasannya zikrullah azza wa jalla, maksudnya itu. Ya, dan memperbanyak di zikir. Jadi ketika dikatakan bahwa hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, berarti haram berpuasa. Ya. Itu masih rangkaian hari raya Idul Adha. Wa an Aisyah wa Ibnu Umar, dan dari Aisyah dan Ibnu Umar. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, Aisyah kemudian Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yaitu Abdullah dan Umar ayahnya, berarti tiga orang. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dua orang, yaitu Aisyah dan Ibnu Umar. Nah. Kenapa radhiyallahu anhum? Karena Aisyah kemudian Ibnu Umar yakni Ibnu Umar dan disebut bapak ayahnya yaitu Umar, jadi radhiyallahu anhum. Qala, keduanya berkata, Aisyah dan Ibnu Umar berkata, lam yurakhas, tidak diberi rukhsah fi ayami tasyriq, pada hari-hari tasyriq, ayyusumna, untuk digunakan berpuasa, karena haram berpuasa pada hari tasyriq, illa, kecuali liman lam yajidil hadiyah, kecuali bagi orang yang liman, bagi orang lam tidak menemukan, lam yajid tidak menemukan, tidak mendapatkan al hadiyah, hewan hadi. Rawahu al Bukhari, diriwayatkan oleh al Bukhari. Pada hadis ini diberitakan ya tidak diberi rukhsah untuk berpuasa, jadi tidak dibolehkan berpuasa pada hari tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan hadi. Bagi orang yang tidak mendapatkan hewan hadi ada rukhsah, ada pembolehan untuk berpuasa meskipun di hari-hari tasyriq. Siapa yang membolehkan memberi rukhsah? Rasulullah SAW. Hewan hadi, yang dimaksud hewan hadi adalah hewan kurban yang wajib dikurbankan ya oleh seorang yang berhaji untuk fuqara masakin sekitar Ka'bah, Masjidil Haram. Yakni bagi orang yang jenis hajinya adalah tamattu'. Ya, ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Faman tamatta' bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Barang siapa melakukan haji tamattu', ya, yakni berihram untuk berhaji, ya, dengan niat umrah terlebih dahulu, sehingga ketika sampai di Makkah langsung menaikkan umrah, setelah itu dia tahallul, ya, menunggu sampai hari Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah tahun itu juga, kemudian berihram lagi yang kedua kalinya untuk berhaji. Ya, kenapa dinamakan tamattu' mut'ah? Karena setelah dia menunaikan umrahnya, dia langsung tahallul, sudah tidak berihram, jadi dia di situ bebas. Ya. Bebas berhubungan dengan istri dan bisa mengenakan minyak wangi dan yang lainnya. Yang itu terlarang kalau seseorang berihram. Di sini letak tamattu'nya, mut'ahnya. Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah dia berihram lagi untuk haji. Nah. Nah, dengan satu safar ini mendapatkan dua ibadah, yaitu umrah dan haji sekaligus. Diwajibkan menyembelih hewan kurban hadi. Hadi, hewan hadi namanya. Nah, ini hadi. Ya. Sebagai kesyukuran, wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini jenis haji yang paling afdal. Tamattu' ini tadi. Nah. Bagaimana dengan qiran? Haji qiran, haji qiran itu menggandengkan haji dengan umrah, dengan satu amalan sekaligus untuk haji dan umrah. Ya. Satu tawaf, satu sa'i itu untuk haji dan umrah sekaligus. Nah. Qiran dia berihram dengan niat untuk haji dan umrah. Iya. Maka dia tetap berihram sampai datang waktu haji. Sehingga tetap terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama berihram, tidak bisa bersenang-senang seperti orang yang tamattu'. Ya. Tetapi persamaan antara qiran dengan tamattu adalah sama-sama menghasilkan, mendapatkan dua ibadah, yaitu haji dan umrah sekaligus dengan satu kali safar. Sehingga sebagian ulama jumhur mengatakan dikias, ya, disamakan hukum dalam hal kewajiban menyembeli hewan hadi sebagai wujud kesyukuran. Ada gambaran tentang hadi? Nah, ini dikurbankan, ya, sebagai kurban, hewan kurban juga, tapi istilahnya hadi, dan ini khusus untuk fuqara masakin di seputar Masjidil Haram. Kalau di luar Makkah, ya, namanya apa? Udhiyah namanya, hewan kurban udhiyah. Hadi ini khusus yang sana, yang ada di Makkah. Gambarannya itu tadi. Difahami nih. Kalau kita di sini, kalau hari Idul Adha, Idul Kurban, kan disyariatkan juga menyembelih hewan kurban. Itu istilahnya apa? Udhiyah. Bukan hadi. Hadi adalah hewan kurban yang disembelih di sana untuk fuqara masakin seputar Masjidil Haram. Ini tadi yang diterangkan. Nah, apabila seseorang tidak menemukan hadi, tadi orang yang berhaji tamattu wajib membayar hadi. Jika dia tidak mampu menyembelih hewan hadi, maka sebagai penggantinya adalah berpuasa 10 hari. Ya. Wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa tidak menemukan hewan hadi, maka berpuasa 3 hari ketika masih di sana, ya, masih di Makkah, dan 7 harinya ketika sudah pulang. Nah, andaikan dia belum sempat berpuasa 3 hari ini, sementara sudah masuk tanggal 11 Dzulhijjah, kesempatannya tinggal 3 hari, 11, 12, 13. Maka di sini tidak ada jalan lain, dia harus di sini dia perlu berpuasa 11, 12, 13. Padahal itu sebenarnya hari-hari terlarang untuk berpuasa, tetapi untuk mereka ada rukhsah, tetap dibolehkan. Difahami ini? Ini maksud hadis ini. Nah. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Jangan kalian mengkhususkan lailatal jum'ah, la takhussu, artinya jangan mengkhususkan lailatal jum'ah, malam Jumat, biqiyamin, dengan qiyamul lail, salat malam, min bainil layali, dari hari-hari yang lainnya. Yakni dikhususkan untuk malam Jumat qiyamul lail, hari-hari yang lainnya tidak. Jadi dia khusus qiyamul lailnya kalau malam Jumat, di malam-malam yang lainnya tidak. Ah, ini terlarang. Ya. Jadi qiyamul lail itu ya bukan hanya khusus malam Jumat. Wala takhussu yawmal jum'ati bisiyamin, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan siam, dengan puasa, min bainil ayyam, dari hari-hari yang lainnya. Jadi terlarang mengkhususkan hari Jumat untuk puasa ya selain hari-hari yang lainnya, illa kecuali ayyakuna fi shaumin, kecuali seseorang fi shaum, pada puasa, yasumuhu, yang dia lakukan ya, illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali ya salah seorang dari kalian punya kebiasaan ya melakukan puasa sunnah tertentu, maka tetap dilakukan jika jatuh hari Jumat. Di sini illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu, sudah lewat bahwa kata kana yakun, ini menunjukkan apa, kebiasaan sering dilakukan. Illa yakuna fi shaumin yasumuhu, kecuali ya puasa itu adalah puasa yang sering biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian, kemudian bertepatan jatuh di hari Jumat, maka tetap berpuasa ya meskipun itu ya jatuhnya di hari Jumat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada hadis ini terdapat larangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Ya, dia hanya berpuasa sunnah di hari Jumat secara khusus. Nah, ini yang dilarang. Adapun jika itu bertepatan dengan kebiasaan berpuasa, ya, misalkan seseorang punya kebiasaan berpuasa Daud, puasa sunnah Daud. Puasa sunnah Daud itu adalah puasa sunnah yang paling utama, yaitu bagaimana sehari berpuasa, hari ini berpuasa, besok berbuka, setelah itu berpuasa lagi, kemudian berbuka, jadi selang-seling sehari puasa sehari berbuka. Ya kecuali kalau jatuh di hari-hari terlarang, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, di situ tidak, tentu tidak puasa. Nah, kalau bertepatan puasa ya, puasa Daudnya ini jatuh di hari Jumat. Nah, misalkan hari Rabu dia puasa, berarti hari Kamis tidak. Berarti hari Jumat puasa lagi. Hari Sabtu tidak. Maka ini tetap dilakukan. Karena ini bukan pengkhususan hari Jumatnya. Tetapi memang itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Begitu pula kalau misalkan punya kebiasaan berpuasa Ayyamul Bidh, kemudian bertepatan jatuhnya Ayyamul Bidh itu di hari Jumat, salah satunya tetap berpuasa. Nah, Apakah larangan ini bersifat haram? Apakah larangan ini bersifat haram atau bersifat makruh? Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh beralasan, ya, di sini ada perkecualian. Ternyata bisa dipengaruhi oleh kebiasaan berpuasa, menunjukkan bahwa sebenarnya larangannya tidak sampai tingkatan haram. Wallahu a'lam. Ini perbedaan pendapat yang ada. Nah, kalau bertepatan hari Arafah 9 Dzulhijjah hari Jumat, bagaimana? Hah? Berpuasa tidak? Tetap berpuasa, karena puasanya niatnya puasa Arafah, bukan puasa Jumat, pengusahaan Jumat. Ini fatwa, ya, ulama, ya, fatwa ulama Syekh Muqbil, Lajnah Daimah, dan yang lainnya. Nah, hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa anhu, dhamir al-ha ini kembali kepada siapa? Abu Hurairah. Dan dari Abu Hurairah aidan, wa anhu aidan, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna hadukum yaumal jumu'ah, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa di hari Jumat, illa, kecuali, ayyasuma yauman qablahu, berpuasa sehari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau berpuasa sehari setelahnya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau berpuasa sunnah hari Jumat, ya, dan sudah berpuasa juga di hari Kamisnya, ini boleh. Kenapa? Karena tidak menghususkan Jumat. Buktinya digandeng dengan hari Kamis. Kalau misalkan hari Kamisnya tidak berpuasa, kemudian berpuasa di hari Jumat, maka niatkan berpuasa besoknya, digandeng dengan Sabtu. Supaya tidak, ya, melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ummatil mukminin. Ya, dia adalah ummul mukminin. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Juwairiyah radhiyallahu anha. Di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Juwairiyah di hari Jumat. Mendapati Juwairiyah sedang berpuasa sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya Juwairiyah ini radhiyallahu anha, "Apakah kamu kemarin hari Kamis kemarin kamu berpuasa?" Dijawab oleh istrinya, "Tidak." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Juwairiyah, "Apakah kamu berniat berpuasa besok Sabtu?" Kata dia, "Tidak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aftiri, kalau begitu buka. Batalkan puasamu." Karena itu menghususkan Jumat, terlarang. Paham ini? Nah. Jadi kalau tidak berpuasa Kamisnya, kemudian berpuasa Jumatnya, dan juga tidak ada niat berpuasa besoknya, maka batalkan, karena itu terlarang. Tapi kalau ada niat berpuasa Sabtunya, maka teruskan, karena tidak menghususkan. Nah, begitu pula kalau sudah berpuasa Kamisnya, kemudian berpuasa Jumatnya, berarti sudah, ya, digandeng. Berikutnya kata Ibnu Hajar, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idzan tasafa sya'banu fala tasumu, jika bulan Sya'ban sudah sampai pertengahan, masuk pertengahan bulan, fala tasumu, maka jangan berpuasa. Sudah terlarang berpuasa, ya, jika sudah pertengahan Sya'ban. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, itu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wastangkarahu Ahmad, hadis ini diingkari oleh Al-Imam Ahmad. Ya, diingkari oleh Al-Imam Ahmad. Diingkari oleh Imam Ahmad, yakni dihukumi sebagai hadis mungkar, artinya hadis yang keliru periwayatan, ada kekeliruan periwayatan. Nah, jadi maksud hadis ini kalau sudah tanggal berapa? Tanggal 16 Sya'ban. Sudah pertengahan kan? Berarti tanggal 16 Sya'ban ke atas sudah terlarang berpuasa sunnah. Nah, tetapi hadis ini kata Imam Ahmad bagaimana? Keliru, salah periwayatan. Ya. Meskipun dalam hal ini Al-Imam Al-Albani menganggap hadis ini sahih. Nah, Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Dalam tahqiq Mishkah, dalam tahqiq Al-Mishkah pada nomor hadis 1974, Al-Albani menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Nah, akan tetapi yang benar dalam hal ini adalah seperti kata Imam Ahmad. Nah, bahwa hadis ini keliru. Selain Al-Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Hajar, yang dinukil juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, temannya Imam Ahmad, ya, ahli hadis yang lain, setelah Imam Ahmad juga mengatakan mungkar. Nah, Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzib, dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib, pada biografi, terjemah biografi Al-Ala bin Abdurrahman, pada biografi Al-Ala bin Abdurrahman, yaitu salah satu periwayat hadis ini, namanya Al-Ala bin Abdurrahman, pada biografi Al-Ala bin Abdurrahman, Ibnu Hajar mengatakan, para penghafal hadis, para imam penghafal hadis yang menguasai hadis seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya, mengingkari Al-Ala meriwayatkan hadis ini. Ya, berarti yang keliru meriwayatkan namanya Al-Ala bin Abdurrahman, dia yang salah dalam meriwayatkan hadis ini. Syekh Muqbil dalam hal ini bersama imam-imam penghafal hadis, bersama Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya, yang menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sah, yang salah. Nah, kekeliruan dan kesalahan hadis ini semakin tampak, semakin nyata kekeliruannya ketika kita mengingat hadis yang telah lewat. Dua hadis yang telah lewat, lihat kembali. Hadis yang pertama dalam kitab Siyam, hadis yang pertama adalah la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dan dua hari sebelumnya. Berarti kalau mendahului 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya dan seterusnya, boleh. Berarti kan tidak terlarang kalau sudah tanggal 16 dan seterusnya, kecuali kalau sudah tanggal 28 Sya'ban. Hadis yang kedua yaitu hadis Aisyah bahwa Nabi SAW terbanyak puasanya di bulan apa? Di bulan Sya'ban, sampai dikatakan hampir penuh. Hampir penuh bulan Sya'ban. Kalau hampir penuh berarti melewati pertengahan. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa hadis ini salah periwayatan. Nah, jadi yang benar dalam hal ini, disunnahkan banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semakin banyak semakin utama, kecuali jika sudah tanggal 28 Sya'ban berhenti. Karena kalau berpuasa 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, ini masuk pada larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Difahami ini? Nah. Syekh Al-Albani mensahihkan. Nah, ijtihadnya beliau. Wa anis Summa bint Busr radhiyallahu anha, dan dari Summa bint Busr radhiyallahu anha, ini wanita sahabat sahabiyah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, la tasumu yaumas sabti, jangan kalian berpuasa di hari Sabtu, illa fi mafturidu alaikum, kecuali puasa yang difardukan, diwajibkan atas kalian. Ya. Misalkan berpuasa di hari Sabtu untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha puasa Ramadan, itu fardu. Maka itu boleh. Fa in lam yajid, ya, jika seseorang tidak mendapatkan, fa in lam yajid ahadukum, jika seseorang dari kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, ya, agar dia tidak berpuasa di hari Sabtu, illa kecuali liha'a inabin, kecuali kulit anggur, buah anggur, kecuali kulit buah anggur, au auda syajaratin, atau ya batang kayu, falyamdughha, maka hendaklah dia menggigit, ya, kulit buah anggur itu atau batang kayu itu dia makan agar tidak berpuasa, agar berbuka. Menunjukkan tidak bolehnya berpuasa di hari Sabtu. Ya, rawahul khamsa, diriwayatkan oleh al-Khamsa, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa rijalu thiqat, ya, rijal yakni jamak rajul, maksudnya rawi-rawinya thiqah semuanya, illa annahu muttaribun, hanya saja hadis ini periwayatannya goncang, tidak ada yang bisa dipegang, ya, ada perbedaan riwayat dan goncang, tidak ada yang bisa dipegang. Waqad ankarahu Malik, sudah diingkari oleh Imam Malik sebagai hadis yang keliru, ya. Wa qala Abu Daud, dan Abu Daud sendiri mengatakan huwa mansukh, hadis ini mansukh, terhapus. Nah. Ini permasalahan yang panjang perselisihannya di antara ulama tentang hukum berpuasa di hari Sabtu karena adanya hadis ini. Perhatikan, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini. Ya. Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Oleh karena itu beliau termasuk yang, ya, getol dalam hal ini, melarang berpuasa di hari Sabtu dan mengharamkan. Nah. Sementara itu kita mendapati nukilan Ibnu Hajar di sini, imam-imam ahli hadis mutaqaddimin di masa lalu menganggap hadis ini, ya, keliru, diingkari oleh Imam Malik. Ya. Selain Imam Malik, sebagai tambahan, Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad juga mengatakan hadis ini dhaif. An-Nasa'i juga mengatakan hadis ini lemah karena muttarib, goncang. Ya. Ini yang kemudian dinyatakan Ibnu Hajar di sini. Kata Ibnu Hajar apa? Ibnu Hajar mengatakan illa annahu muttarib. Hanya saja hadis ini goncang. Jadi ada perbedaan riwayat, ya. Perbedaan riwayat ini tidak ada yang bisa diambil, dipegang. Jadi goncang. Tidak ada kejelasan. Itu maksudnya muttarib, goncang. Nah, Syekh Mukbir rahimahullah juga menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Dalam hal ini yang lebih tepat adalah mereka, imam-imam ahli hadis tersebut, Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hajar dan Syekh Mukbir. Berarti hadis ini bukan hujjah. Ya, hadis ini bukan hujjah. Nah, di samping itu, perhatikan pendapat Al-Albani karena mensahihkan hadis ini mengatakan haram berpuasa di hari Sabtu secara mutlak. Jadi perkecualikan hanya puasa wajib, qada misalkan. Nah, di antara yang menunjukkan kelemahan pendapat Syekh Al-Albani, meskipun andaikan kita anggap hadis ini sahih seperti kata Syekh Al-Albani, tetapi pendapat beliau rahimahullah, ijtihad beliau mengatakan haram secara mutlak, ya, lemah. Kenapa? Karena hadis yang baru saja kita lewati, larangan berpuasa di hari Jumat kecuali jika digandengkan satu hari setelahnya. Nah, jika digandengkan satu hari setelahnya berarti jatuhnya hari Sabtu. Berarti berpuasa Jumat dan Sabtu ternyata boleh. Jadi kalau mutlakkan tidak boleh sama sekali berpuasa dari Sabtu, puasa sunnah Sabtu, maka lemah. Dalilannya menunjukkan lemahnya pendapat Syekh Al-Albani, puasa sunnah Daud. Puasa Daud. Ketika Abdullah bin Amr bin Aas dibimbing oleh Nabi SAW, diberi pilihan-pilihan sampai diberi pilihan untuk berpuasa dengan puasa Daud, karena itulah seutama-utama puasa. Nabi SAW tidak memperkecualikan, kecuali kalau bertepatan Sabtu, maka jangan. Nah, puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak. Kalau bertepatan jatuh giliran berpuasanya Sabtu, maka tetap berpuasa. Sementara Al-Albani mengatakan mutlak haram berpuasa hari Sabtu, dan kalau tidak ada makanan meskipun hanya kayu, batang kayu, gigit supaya berbuka. Berarti kan jelas lemah. Ya, jelas ini? Nah. Oleh karena itu, ahli fikih mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang berpegang dengan hadis ini, mereka berpendapat, ya, mereka berpendapat diperbolehkan berpuasa di hari Sabtu jika digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya. Dan makruh jika dikhususkan di hari Sabtu saja. Nah, ini pendapat ini lebih dekat dibanding pendapat Syekh Al-Albani. Ya, mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan kalau digandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, boleh berpuasa. Ya. Sunnah. Karena pada hadis Abu Hurairah sebelumnya larangan menghususkan puasa Jumat kecuali jika digandeng sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti kalau bergandeng Jumat sama Sabtu, Sabtu dan Jumat, berarti boleh. Jelas ini? Seandainya, ya, seandainya hadis ini sahih seperti kata Syekh Al-Albani, maka yang benar dalam memahaminya adalah mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Ya. Yaitu hukumnya makruh boleh jika bertepatan dengan kebiasaan seseorang berpuasa seperti bertepatan dengan puasa Daud, dan boleh jika diganda dengan hari sehari sebelumnya atau setelahnya. Tetapi yang tampak di sini seperti kata Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasai bahwa hadis ini ya ada kesalahan, lemah, dhaif. Dengan demikian ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berpuasa di hari Sabtu boleh secara mutlak. Artinya tidak ada larangan. Nah, tidak ada larangan. Termasuk hari-hari yang boleh berpuasa sepertiannya, boleh berpuasa di hari Selasa. Ini puasa-puasa puasa sunnah apa? Puasa sunnah mutlak. Ya. Boleh, tidak terlarang. Adapun Abu Daud mengatakan mansukh. Terhapus. Kenapa mengatakan mansukh? Karena ada hadis setelahnya. Masih bisa lanjut? Iya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ya, ada kembali menemukan kana ini artinya kebiasaan, sering. Aktsara ma yasumu minal ayyam, yang terbanyak puasanya beliau dari hari-harinya adalah yaumus sabt, hari Sabtu. Ah, makanya Abu Daud mengatakan hadis di atas mansukh, terhapus dengan hadis ini. Karena ternyata hadis ini meriwayatkan bahwa justru banyaknya puasanya Nabi di hari Sabtu. Wa yaumul ahad, dan hari Ahad. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, dua hari itu yaitu Sabtu dan Ahad, yauma idin lil musyrikin, keduanya adalah hari Id, hari besarnya kaum musyrikin. Ya. Kalau hari Ahad, hari besarnya kaum Nasara. Hari Sabtu, hari besarnya kaum Yahudi. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum musyrikin. Wa ana uridu, dan aku ingin, suka, an ukhalifahum, untuk menyelisihi mereka. Karena itu hari besarnya mereka, mereka berpesta di situ. Ya, mereka nyamakan minum, ya, bersukaria. Maka ingin diselisihi dengan justru berpuasa. Akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh An-Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa hadza lafdhu, dan ini lafadznya. Ini lafadznya Ibnu Khuzaimah. Ini yang dimaksud Abu Daud sebagai dalil yang menghapus larangan berpuasa hari Sabtu. Tetapi hadis ini sendiri lemah. Jadi hadis ini sendiri jadi hadis as-summa di atas. Kesimpulan kita itu juga bukan hujah, jelas kan? Ya. Hadis ini sendiri, hadis Ummu Salamah, bahwa yang terbanyak puasanya Nabi hari Sabtu dan hari Ahad untuk menyelisih kaum musyrikin, hadis ini sendiri dhaif. Al-Albani rahimahullah pada mula-mula Al-Albani menghasankan hadis ini di Sahih Al-Jami' awalnya. Kemudian ijtihad beliau berubah, diperiksa kembali, dan beliau kemudian mengetahui bahwa hadis ini dhaif. Maka didhaifkan terakhir dalam kitab Ad-Dhaifah. Nomor hadisnya dalam Ad-Dhaifah 1099. Nomor hadis dalam Ad-Dhaifah 1099 didhaifkan di sana Syekh Al-Albani, itu yang terakhir dari beliau. Sebab kelemahannya adalah ada rawi bernama Muhammad bin Umar bin Ali. Ada periwayat dalam sanad namanya Muhammad bin Umar bin Ali. Orang ini majhul ain, tidak dikenal siapa dia. Ya, Muhammad bin Umar bin Ali tidak dikenal siapa dia. Majhul ain. Tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Ya. Dengan demikian kita juga tidak bisa mengatakan bahwa disunnahkan berpuasa di hari Sabtu dan hari Ahad seperti disunnahkan berpuasa secara khusus dari Senin dan hari Kamis. Jadi urusan hari Sabtu, hari Ahad sama dengan hari Selasa dan yang lainnya, yakni hari-hari yang di situ tidak terlarang berpuasa, tidak haram, tidak makruh. Bagi orang yang ingin berpuasa sunnah mutlak di situ boleh-boleh saja. Nah, Adapun yang disunnahkan secara khusus secara ta'yin berpuasa sunnah ya adalah hari Senin ke Kamis. Nah, selain itu hari-hari yang lain Sabtu pun tidak terlarang ya, Ahad juga tidak terlarang. Mau berpuasa sunnah mutlak di hari-hari itu disunnahkan. Yang ada larangannya adalah menghususkan puasa hari Jumat sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi kalau Jumat caranya bagaimana? Digandengkan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Atau kalau bertepatan dengan kebiasaan berpuasa, bertepatan jatuh hari Jumat maka tetap dilakukan. Nah, masya Allah. Rehat dulu. Tersisa dua hadis terkait dengan puasa sunnah. Nah, saya istirahat dulu. Ini nanti mau diselesaikan sampai i'tikaf jam Ramadan apa cukup? Tinggal dulu. Dua hadis. Enggak nanti, ini kan sekarang rehat. Ya, selepas sholat. Ya, selepas sholat kita lanjut. Selesaikan dua hadis ini, terus ini dilanjutkan. Mau diselesaikan? Selesaikan ya, tinggal sedikit. Ya. Pertanyaannya terangkan. Iya, insyaallah ya, insyaallah. Ingatkan aja nanti, khawatir lupanya. Pas ganti dan video di mana saja.